Pada hari ini berilah aku kekuatan untuk melakukan kebaikan yang engkau terima. Lipat gandakan pahalanya dan maafkan kesalahan yang kulakukan. Sungguh engkau maha pengampun, maha penyayang, dan maha pengasih, maha mulia. Luar biasa tuh Tuhan ini. Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, barang siapa mengucapkan doa ini ketika memasuki waktu pagi, maka dia telah memenuhi kewajiban bersyukur hari itu. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pendidikan yang sangat cerdas kepada umatnya dalam menyongsong perjalanan hidup, yaitu dengan semangat baru dan tekad membaca setiap pagi datang. Diriwayatkan bahwa ketika datang pagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan doa, asbaghna wa asbaghal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd. Kami telah memasuki waktu pagi. Semua kerajaan hanya milik Allah. Dan semua pujian hanya miliknya. Tiada Tuhan selainnya. Dan tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan segala pujian. Rawahu Muslim. An Ibni Mas'ud. Asbaghna asbaghal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd. Kami telah masuki waktu pagi. Semua kerajaan hanya milik Allah dan semua pujian hanya miliknya. Tiada Tuhan selain Allah dan tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan segala pujian. Rawahu Muslim. Allahumma shalli ala Muhammad. Lalu ketika masuki waktu sore, tadi pagi sore ku ndonga Kanjeng Nabi niku, Pak. Dadene umat esuk sambat, sore udan sambat panas, panjenengane golongane wong nyocot. Ki lho Rasul lho. Masuki pagi ndonga. Sore ndonga. Allahumma inni asbaktu minka bi nikmatin wa afiyatin wa sitrin. Fa atimma alayya nikmataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Ya Allah. Sesungguhnya aku masuki pagimu dalam kenikmatan, kesehatan dan perlindungan. Sempurnakanlah untukmu kenikmatan, kesehatan dan perlindungan itu di dunia dan di akhirat. Saat memasuki waktu malam, beliau juga mengucapkan doa yang sama. Masya Allah, begitu mulianya, begitu indahnya ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat maksud waktu malam, beliau juga mengucapkan doa yang sama. Tadi esok ya ndonga, sore ya ndonga, bengi ya ndonga. Bisa dilanjut? Sebagian orang menganggap remeh karunia Allah berupa keselamatan dan ketenangan pada diri dan keluarga. Stop. Kadang-kadang menungso itu dikei selamat, dikei tenang, awak isak keluarga. Gak patek rosso. Apa? Gak oleh duit pintal-pintalan itu, Pak. Jadi ukuran itu donyo. Gini betul? Sama yang tak takoni, sama yang waras nama betul? Bucu sampean? Anak sampean? Nah, sama yang kuduk muni alhamdulillah. Buang rasa gelisah, buang rasa pesimis. Insya Allah, agar hidup kita bahagia dan syukuri semuanya, cek ditambah. Karunia besar itu dipandang sebelah mata dan kerap diabaikan. Anggapan seperti itu adalah penyangkalan terhadap realitas. Anggapan itu akan merusak agama sekaligus dunia. Merasa cukup memanfaatkan apa yang ada di genggaman dengan baik, membuang perasaan hina serta rendah diri, merupakan inti keagungan dan rahasia kemenangan. Allahumma shalli ala Muhammad. Tegasnya, tegese, orang yang suka mengeluh, ndi wonge? Dumburi ta? Wong sing sering sambat, padahal diberi banyak kenikmatan, motone iso ndelok, iso kecapan, sikile yo gak lom. Masyaallah nikmate awake ngeloy. Masyaallah padahal diberi banyak kenikmatan akan sulit memanfaatkan apa yang ada, apa yang ia milikinya sebab ia kehilangan kemampuan untuk memaksimalkan apa yang dimilikinya dan memanfaatkan apa yang ada di sekitarnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Coro Jawa iga ero nedon tiga imoto iso ndelok gak tahu alhamdulillah. Tiga iya waras, bucu waras, anak waras gak tahu muni alhamdulillah. Sambat deh. Ini ada uang potongan ini iki. Masya Allah. Kok gak iso manfaat no apa sing diduweni? Lah sampean kepengin terangkat derajate apa kepengin hancur? Ya sing loman. Sing loman.